Kasus rumah tangga, sang istri sakit, gangguan jiwa, sudah belasan tahun suami tidak sanggup melanjutkan rumah tangga. Kondisi istri tidak memungkinkan untuk cerai secara hukum, tapi kata cerai dan pisah sering terlontar. Lalu si suami menyampaikan pada mertua ayah istri, akhirnya mereka pisah dan suami nikah lagi. Apakah dalam Islam dibenarkan? Kalau gila udzur syar'i, gila termasuk udzur syar'i, boleh cerai. Boleh cerai. Laki-lakinya gila atau perempuan gila boleh cerai. Karena ini udzur syar'i. Karena tidak akan bisa dia jalankan kewajibannya. Itu udzur syar'i. Jadi enggak salah perbuatan ini. Allahu a'lam, gitu kan? Kalau dia misalnya menemukan hanya karena stres, punya masalah, lalu dia mau sabar, lalu dia poligami, itu juga malah lebih bagus, gitu kan? Dia bersabar itu boleh. Tapi perbuatannya tidak salah karena ini udzur syar'i.